tetapi tak dapat ku mengerti, dapat ku mengerti, dapat ku mengerti, dapat ku mengerti. Oh, ku mencari sesuatu yang telah pergi, ku mencari hati.